بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di kita masih dalam surat Al-Hadid ayat 11 dan seterusnya قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم Siapa saja kata Allah Jalla wa'ala yang memberikan Allah Jalla wa'ala pinjaman yang baik maka dia Allah Jalla wa'ala akan melipat gandakan buatnya dan baginya pahala yang besar. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa biaymanihim bushrakumul yawma جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Pada hari engkau menyaksikan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan berjalan cahaya mereka di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka Lalu kemudian kabar gembira buat kalian pada hari itu dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal padanya. Demikianlah adalah keberuntungan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu Pada hari itu juga, orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, Unduruna, tunggu kami. Unduruna, tunggu kami. Naktabis min nuruk min nurikum. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Qila dikatakan kepadanya, Irji'u wara'akum. Silahkan kalian kembali ke belakang kalian. Faltamisu nura. Carilah cahaya. Faduriba bainahum bisurillahu bab. Lalu diletakkan di antara mereka tembok. Benteng yang kokoh. Dan benteng itu atau tembok itu memiliki pintu. Batinuhu fihi rahmatu. Bagian dalam dari tembok itu padanya rahmat. Wa zahiruhu min kibalihil azab. Dan di belakang tembok itu terdapat azab Allahu Jalla fi'ula. Yunadunahum. Alam nakum ma'akum kaum munafikin itu memanggil orang-orang yang beriman bukankah kami dulu bersama kalian maksudnya di dunia qalu bala orang-orang beriman mengatakan iya qalu bala benar kalian bersama kami di dunia walakinnakum akan tetapi kalian fatantum anfusakum kalian memfitnah diri-diri kalian. Kalian memberikan doror bahaya terhadap diri-diri kalian. Watarabbastum. Dan kalian mengintai orang-orang yang beriman. Wartabtum. Dan kalian ragu. Wagharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Dan telah menipu kalian angan-angan belaka sampai datang keputusan Allah Azza wa Jalla, yakni kematian. Wa gharrakum billahil gharur. Dan setan menipu daya kalian di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Mari kita lihat tafsirnya, kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu taala, thumma hatha ala nafaqati fi sabilih. Kemudian Allah Jalla wa'ala menganjurkan, mendorong untuk memberikan nafkah di jalannya. Li'annal jihada mutawakifun ala nafaqati fihi. Karena persoalan jihad itu terkait dengan nafkah, biaya untuk berperang. Wa badlil amwali fit tajahuzi lahu. Dan mengorbankan harta benda untuk menyiapkan diri untuk jihad tersebut. Kata beliau, barakallahu fikum, Allahu Jalla wa'ala menganjurkan dan mendorong untuk bernafkah atau bernafkah, memberikan nafkah di jalannya. Karena jihad sangat terkait dengan nafkah di jalan Allah Jalla fi'ula. Jihad terkait dengan mengorbankan harta untuk menyiapkan diri jihad tersebut. Faqala, man dhalladhi yuqridullaha qardhan hasana. Siapa yang akan meminjamkan kepada Allah Jalla wa'ala pinjaman yang baik? Wahiya an-nafaqatu at-tayyibatu allati takunu khalisatan liwajhillah muwafiqatan limardhatillah min malin halalin tayyibin tayyibatin bihi nafsuhu. Kata beliau, yaitu nafkah pinjaman kepada Allah Jalla wa'ala dengan pinjaman yang baik, yaitu nafkah infak yang baik adalah infak yang terlaksana semata-mata ikhlas, semata-mata mencari wajahnya Allah. Kedua, sesuai dengan ridhonya Allah Jalla fi'ula. Ketiga, min malin halalin tayyibin, dari harta yang halal dan bagus. Tayyibatin bihi nafsuh, dan jiwanya baik, bagus, ridha ketika mengeluarkan harta tersebut. Subhanallah. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Jalla wa'ala pinjaman yang baik? Yang dimaksud dengan pinjaman yang baik adalah infak yang bagus, yang terlaksana dan terwujud, ikhlas mencari wajah Allah Jalla fi'ula sesuai dengan ridhanya Allah Jalla fi'ula, dari harta yang halal, yang baik, dan dalam kondisi jiwa yang baik. Kata beliau, wa hadha min karamillahi ta'ala haythu sammahu qardhan. Ini termasuk kedermawanan Allah Jalla fi'ula, di mana Allah Jalla wa'ala menamakannya dengan nama qardhan, pinjaman. Kenapa? wal malu maluhu. Harta adalah miliknya Allah. Wal abidu abiduhu. Hamba yang mengeluarkan harta itu adalah hambanya. Wa wa'adahu bil mudha'afati alaihi adha'afan kathiratan wa huwal karimul wahhab. Dan dia Allah Jalla wa'ala menjanjikan dengan lipatan ganjaran atasnya, dengan lipatan yang banyak. Dia Allah Jalla wa'ala yang maha dermawan dan maha pemberi. Allahu tabaraka wa ta'ala menamakan infak itu sebagai pinjaman. Infak untuk atau di jalan Allahu Jalla wa'ala dinamakan olehnya sebagai pinjaman. Yang nama pinjaman tentu akan barakallahu fikum diganti, akan dibayar rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa'ala menamakan itu sebagai pinjaman, padahal harta itu adalah miliknya Allah. Hamba itu adalah hambanya Allahu Jalla wa'ala. Setelah itu, pinjaman dari hartanya, dari hambanya tersebut, Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat-lipat. Dia Allah yang maha dermawan, dia Allah yang maha mulia, dan dia Allah yang maha pemberi. Wa tilkal mudha'afatu mahalluha wa mawadhi'uha yaumal qiyamati yauma yatabayyanu kullu insanin faqruhu yauma yatabayyanu kullu insanin faqruhu wa yahtaju ila aqalli shay'in minal jazail hasan. Kata beliau barakallahu fikum, tempat dilipat gandakannya imbalan tersebut, mahalluha wa mawadhi'uha, tempatnya ganjaran yang berlipat-lipat tersebut, kelak pada hari kiamat, hari di mana kefakiran hamba itu benar-benar nampak rahimani wa rahimakumullah. Yatabayyanu kulla insanin faqruhu, setiap insan akan nampak kefakirannya di saat itu dan sangat membutuhkan kepada imbalan yang paling sedikit dari kebaikan. Wa yahtaju ila aqalli shay'in minal jazail hasan. Allahu akbar. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah Jalla wa'ala berfirman, yawma taral mu'minin, ila firman Allah wa bi'sal masir. Inilah yang difirmankan oleh Allah Jalla fi'ula, pada hari engkau melihat kaum mu'minin sampai bi'sal masir. Tafsir ayat yang ke-11. Pada tafsir ayat yang ke-12, yaqulu ta'ala qala rahimahullah. Yaqulu ta'ala mubayyinan li fadlil imani wa ithbati ahlihi bihi yaumal qiyamah. Allahu Jalla wa ala berfirman dalam rangka menjelaskan tentang keutamaan iman dan keberuntungan orang yang beriman pada hari kiamat. Apa kata Allah Jalla fi'ula? Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Pada hari engkau menyaksikan orang-orang yang beriman, mu'minin dan mu'minat, berjalan cahaya mereka di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Ai, kata beliau, idza kana yaumul qiyamati wa kuwiratis syamsu wa khasafal qamaru wa saran nasu fi dhulmati ونصب الصراط على متن جهنم فحين إذن ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Kata beliau, apabila kelak pada hari kiamat, di saat matahari dilipat oleh Allah Jalla wa'ala, digulung, dan bulan khasab ditenggelamkan oleh Allah Jalla fi'ula, manusia berada di dalam kegelapan, dan dipancangkannya sirat, yaitu jalan, di atas permukaan jahannam. Di saat itulah engkau melihat orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, berjalan cahaya mereka di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Fayamshuna bi aimanihim wa nurihim. Mereka berjalan, sebelah kanan mereka cahaya-cahaya mereka. Fi dzalikal mauqifil ha'ilis sha'ab. Di saat itu, di tempat yang mara bahaya dan sulit, ha'il yang mengerikan dan menakutkan. Kullun ala qadri imanihi. Semuanya terjadi sesuai dengan kadar imannya. Wa yubasyyaruna inda dzalik bi'a'zami bisyaratin. Kata beliau, dan di saat itulah mereka diberikan kabar gembira dengan kabar gembira yang besar. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, bushrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Kabar gembira buat kalian pada hari itu, dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya. Itulah keberuntungan yang besar, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falillahi ma ahla hadhil bisharata biqulubihim wa aladzahum linufusihim haythu hasala lahum kullu matlubin mahbubin wa najaw min kulli syarrin wa marhubin. Bagi Allah, demi Allah, betapa indah dan manisnya kabar gembira dalam hati-hati mereka, betapa lezatnya dalam buat jiwa-jiwa mereka, di mana terwujud semua apa yang dicari dan dicintai, dan mereka selamat dari segala kejelekan dan yang ditakuti. Allahu Jalla wa'ala bercerita tentang keistimewaan orang-orang yang beriman di saat kembali kepada Allahu Jalla fi'ula, sebagaimana Allah telah mengistimewakan mereka di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Kita langsungkan. Qala, fa'idha ra'al munafikuna al-mu'minina yamshuna binurihim, maka tatkala orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, melihat orang-orang beriman berjalan dengan cahaya-cahaya mereka, wahum qad tufi'a nuruhum, sementara mereka kaum munafikin telah dipadamkan cahaya-cahaya mereka. Wabakau fidzulumati hairin, mereka berada di dalam kegelapan dengan kebimbangan, kebingungan. Qalu lil mu'minin, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman di saat itu, unduruna naftabis min nurikum ay amhiluna, tunggu kami. Kata orang-orang munafik kepada orang-orang yang beriman tersebut, tunggu kami, ya kami akan mengambil dari cahaya kalian. Linana la min nurikum manam shibihi, agar kami bisa mendapatkan dari cahaya kalian yang kami bisa berjalan dengannya. Linanjua minal azab, dan agar kami bisa selamat dari azab, kata kaum munafikin barakallahu fikum. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, silakan kalian kembali ke belakang. Faltamisu nura, carilah cahaya, silakan kalian ke belakang. Kemudian kalian mencari cahaya, ai in kana dzalika mumkinan, kalau hal itu adalah memungkinkan, silakan. Wal halu, kata beliau, anna dzalika ghairu mumkin, namun kenyataannya itu tidak akan pernah terjadi. Bal huwa minal muhalat, ini termasuk dari kemustahilan. Mereka mendapatkan cahaya dalam perjalanan mereka menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Faduriba bainahum, ay bainal mu'minina wal munafiqin, bisurin, ay ha'itin mani'in, wa hisnin hasinin. Lalu diletakkan di antara mereka, antara orang yang beriman dan kaum munafikin, adalah tembok yang kokoh, benteng yang kuat. Lahu babun batinuhu fihi rahmatu, benteng atau tembok itu memiliki pintu, dalam tembok itu terdapat rahmat. Wa huwa alladhi yalil mu'minin, yang dalam tembok itu yang berada padanya kaum mukminin. Wa zahiruhu min qibalihil azab, sementara luarnya adalah azab Allah jalla wa ala. Wa huwa alladhi yalil munafiqin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini barakallahu fikum satu kabar gembira buat kita yang sedang meniti jalannya Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hidup ini barakallahu fikum. Tinggal kita meminta keistiqomahan kepadanya sampai kita mengakhiri hidup ini berada di atas jalan hidayahnya, rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak keajaiban yang kita jumpai di dalam hidup bersama hidayah dan taufik dari Allah jalla fi'ula, untuk mengikuti jejak para pendahulu kita yang soleh, dan banyak kebaikan yang telah kita buka di dalam hidup, dan banyak kejelekan yang telah kita berusaha menjauhi dan meninggalkannya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga keistimewaan ini menyertai kita selalu sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ujian dan cobaan dari sakit, dari dunia, dan seterusnya hanya bersifat sementara dibanding dengan keabadian hidup di akhirat kelak barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, apa yang kita usahakan di dalam hidup, yaitu belajar ilmu agama, adalah modal dasar dan modal besar barakallahu fikum untuk sebuah kelulusan dalam sebuah kelulusan dari kehidupan dunia ini, ahibbati fillah. Kita langsungkan, qala rahimahullah, fayunadil munafiqun al mu'minin fayaquluna tadarruan wa tarahuma. Lalu orang-orang munafik memanggil kaum mukminin, mereka berucap dengan penuh tadarru', perendahan diri, dan tarahum, mencari kasih sayang orang-orang yang beriman. Mencari kasih sayang orang-orang yang beriman. Ini negerinya sudah berbeda. Kalau mungkin di dunia masih ada pintu buatnya, tapi sekarang persoalannya dia telah kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Semuanya telah berubah, berjalan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla fi'ula. Sudah tidak ada lagi pintu taubat. Sudah tidak akan lagi berguna penyesalan barakallahu fikum. Di saat itu mereka mencoba mengais kasih sayang dari kaum mukminin. Mereka mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian, ay fid dunya, di dunia, bi qawli la ilaha illallah, wa nusalli, wa nasumu, wa nujahidu, wa na'malu mitla amalikum. Bukankah kami dulu di dunia berucap la ilaha illallah, kami juga sholat, kami puasa, kami juga berjihad, kami melakukan seperti yang kalian lakukan. Ini tarahum, mencari belas kasihan orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun pada hari tidak berguna dan bermanfaat. Qalu bala, orang-orang beriman membalas, oh iya benar, kuntum ma'ana fi dunya, dulu kalian bersama kami di dunia, wa amiltum fi zahir, kalian berbuat secara lahiriah, mitla amalina, seperti apa yang kami perbuat, walakinna a'malakum a'malul munafikin, akan tetapi perbuatan kalian adalah perbuatan para munafik. Min gairi imanin wala niyatin sadikatin salihatin, tidak dibarengi dengan keimanan, tidak dibarengi dengan niat yang jujur dan baik. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kaum mukminin membalas, walakinnakum fatantum anfusakum, namun kalian dulu di dunia telah membinasakan, merusak, memfitnah diri-diri kalian. Watarabbastum, dan kalian menunggu kehancuran kaum mukminin. Watarabbastum wartabtum, dan kalian ragu terhadap al-Islam. Ai syakaktum fi khabarillah alladzi la yaqbalu syakka, kalian ragu terhadap berita dari Allah Jalla wa Ala pada perkara yang tidak menerima keraguan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahibbati fillah, jadi apa yang diperbuat oleh setiap hamba ini, atau apa yang mereka terima dari kejelekan hidup, baik di dunia ataupun kelak di alam barzah dan alam akhirat, itu merupakan hasil tangan-tangan mereka. Barakallahu fikum. Apapun yang kita jumpai di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah, dari kejelekan, baik dalam urusan dunia dan urusan akhirat, maka itu merupakan akibat dari tangan-tangan kita, rahimani wa rahimakumullah. Muncul sebuah keraguan di dalam hidup, dalam sesuatu yang sudah jelas-jelas perkaranya. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, jelas yang kita maksudkan al-haq, kebenarannya, kita ragu. Atau jelas kerusakan dan kebatilannya, kita ragu. Maka ini adalah mengkhawatirkan atau keraguan terhadap kebenaran, atau keraguan terhadap sebuah kejelekan, merupakan akibat dari ulah kita sendiri. Sehingga tidak ada lagi diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan atau mengkambing hitamkan orang lain, karenamu, karena dia, karena mereka abah dan mereka membawa urusan masing-masing mereka, pertanggungjawaban masing-masing kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak akan ada lagi pintu kita beralasan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi mengkambing hitamkan barakallahu fikum orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, mengingatkan kepada kaum munafikin, kalian mendapatkan seperti ini, dulu ini loh yang kalian lakukan di dunia. Fatantum anfusakum, kalian telah membinasakan diri-diri kalian. Watarabbastum, kalian menunggu azab musibah menimpa kaum mukminin, dan kalian ragu barakallahu fikum pada persoalan yang tidak ada pintu keraguan padanya. Keberikutnya, wa garratkumul amani al-batilatu haitsu tamannaitum an tanalu manalal mu'minin wa antum ghairu muqinin. Sungguh juga adan telah menipu kalian angan-angan batil kalian. Bagaimana bentuk angan-angan batil? Di mana kalian berangan-angan haitsu tamannaitum, di mana kalian berangan-angan antanalu untuk mendapatkan, mencapai apa yang didapatkan oleh kaum mukminin, sementara kalian tidak memiliki keyakinan. Hatta idza jaa amrullah, ai hatta ja'akumul mautu wa antum bitilkal halatid dhamimah, sampai kemudian kematian itu datang. Sementara kalian berada dalam kondisi demikian, ragu-ragu, fatantum anfusakum, kalian terus mengintai, terus berangan-angan batil. Kemudian Allah mengatakan terakhir, wa gharrakum billahil gharur wa huwa syaitan. Lalu syaitan datang menipu daya kalian dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ai alladzi zayyana lakumul kufra war raiba fatma'nantum bihi wa wathiktum biwa'dihi wa saddaqtum khabarahu. Syaitan datang menipu kalian di jalan Allah, menghiasi buat kalian kekufuran, dan menghiasi buat kalian keragu-raguan. Kalian tenang dan tenteram menerimanya, kalian mempercayai janji-janjinya, dan kalian membenarkan berita-beritanya, berita-berita syaitan barakallahu fikum. Fa nas'alullah salamatul afiyah, wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.